Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti di Islam itu sepertinya ada hukum karma ya, karena dari yang disampaikan. Kalau misalnya orang tuanya berbuat dolim, akan berdampak ke anaknya ikut didolimi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum karma. Tidak ada hukum karma. Hanya hukuman itu akan diberikan oleh Allah atas dosa kita. Adapun hukum karma itu istilah yang tidak benar, itu adalah istilah di agama lain, bukan di agama kita. Tetapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang bertepuk tangan, ini kok tidak? Barang siapa yang bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Nah, kalau kita membuat makanan yang membahayakan orang ya, artinya kita kan senang orang biarin ya, sakit-sakit, gak terserah. Nah, ini kan kita senang dengan orang lain yang sakit, maka Allah akan memberikan nanti kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi bukan karena karma, bukan. Karena kita rela, makanya jangan sampai ada orang kena musibah tepuk tangan. Tuh syukurin, tuh kualat sama saya tuh, makanya jangan kurang ajar. Nanti giliran kita dapat kena itu. Pokoknya kalau ada orang tertimpa musibah dari kaum muslimin, kaum mukminin, kita harus merasa sakit, ya Allah. Langsung didoakan dengan doa yang baik, ya Allah. Semoga kau angkat segera musibah itu, ya Allah. Biarpun kita dengki. Makanya orang dengki itu mengundang musibah. Sebab kalau orang dengki tetangganya usaha, kita kan sakit. Usahanya cepat jaya, usahanya kok cepat gede. Tak taunya dengar besok bangkrut, syukurin. Masya Allah, giliran nih, ntar lagi kita yang bangkrut tuh. Karena kita bertepuk tangan atas musibah yang menimpa orang lain, maka kita akan tertimpa musibah yang sama. Maka dari itu, ayo, kalau sampai kita senang kepada musibah yang menimpa orang lain, ketahuilah, ngadep ke cermin, katakan dasar busuk. Kita lihat diri kita itu busuk. SMS. Ya. Susah melihat orang senang. SMS, senang melihat orang susah. Nah, ini gak benar semuanya ya. Ini adalah hati yang jelek ya. Pokoknya jangan sampai kita itu merasa bergembira. Bukan karma, tapi ulahnya sendiri. Jadi Allah akan memberikan hukuman karena ulahnya sendiri. Jadi kita menghindari istilah-istilah kayak karma dan sebagainya.